قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى masih tentang faedah pertama untuk pertemuan kali ini adalah fihi suknal ghurfati dzatad daraj wa ittikhadul khizanati li athatil baiti wal amti'ati. Bolehnya membuat rumah yang agak tinggi yang memakai tagar untuk menjangkaunya, untuk mendapatkannya atau untuk mendatanginya. Wa ittikhadul khazanah li asatil bait, dan bolehnya kita membuat lemari atau semacam gudang untuk asatil bait, perabot-perabot rumah tangga dan peralatan-peralatan yang lainnya. Wa fihi tanawwu fi majlisil 'alim idza lam tatayassar al-muwadhabatu 'ala hudurihi li syaghalin syar'i min amrin dini aw dunyawi. Tapi bolehnya tanawuf, saling bergantian. Tanawuf itu bergantian, kalau tidak bisa setiap hari seperti yang dialami oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu dengan sahabat Ansari. Tapi karena pekerjaan yang harus dikerjakan, sehingga yang bisa mereka lakukan adalah bergantian. Sehari Umar bin Khattab, sehari yang lain sahabat Ansari. Barakallahu bikum. At-tanawuf fi majlisil 'alim idza lam yatayassar al-muwadhabatu 'ala hudurihi. Kalau memang tidak bisa setiap hari untuk hadir di majlisnya, maka diusahakan. Diusahakan bergantian. Kalau memang ada perkara yang menghalangi kita untuk mendatangi majlis ilmu. Barakallahu bikum, masya Allah. Ini semangat salafun salih dalam menuntut ilmu. Sebagian kita tidak ada sesuatu yang menyembuhkannya di rumah. Cuma ngobrol, imma dengan istrinya, imma dengan anaknya. Subhanallah. Padahal waktu untuk itu banyak. Sementara majlis ilmu kan tidak setiap saat. Mestinya kita yang menyesuaikan diri. Sebagaimana Umar dan sahabat Ansari menyesuaikan diri. Barakallahu bikum. Bergantian untuk datang. Karena setiap hari datang itu suatu yang tidak bisa. Karena ada pekerjaan yang harus dilakukan. Lishagilin syar'i min amrin dini au duniawi. Dari urusan agama atau urusan dunia. Fihi qabulu khabaril wahid walau kana al-akhid fadilan wal ma'khudhu anhu mabdula. Bolehnya diterima khabar dari seseorang walaupun yang mendatangkan khabar itu kedudukannya lebih rendah dan yang menerima khabar kedudukannya lebih tinggi. Karena Umar tentunya lebih tinggi daripada Ansari yang menyampaikan khabar, tapi tetap diterima. Wariwayatul kabir anis sagir. Kalau dalam masalah hadis, periwayatan orang yang lebih tua dari orang yang lebih muda bukan penghalang. Barakallahu fikum. Karena sebagian orang kalau yang mengajar itu tidak lebih tua dari dia, dia tidak mau belajar. Maunya dia yang sang guru harus lebih tua dari dia. Itu satu yang tidak mesti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kondisi beliau ada yang lebih tua dari beliau, ada yang lebih muda, dan semuanya belajar. Baik. Wa anal akhbar allati tusya' walau kathurna naqiruha illam yakun marja'uha ila amrin hissi min masyahirin aw sama'in la tastalzimus sidq. Khabar yang disebarluaskan walaupun gencar, walau kathur, walaupun banyak yang mengkhabarkannya, weh begini begini begini, weh begini begini begini begini, banyak banyak yang membicarakannya, banyak yang menginformasikannya. Kalau ternyata kabar itu illam yakun marja'uha ila amrin hissi, kalau perkaranya tidak kembali pada perkara yang dilihat, disaksikan, didengar atau dilihat, min musyahada aw sama, la tastalzimus sidq, tidak mengharuskan kita menerima kabar itu. Walaupun banyak yang menginformasikan, kalau tidak jelas, tidak bisa diterima. Fa inna jazm al ansari fi riwayatin biwuqu'i at-tathliq. Wa kadha jazama an-nasu alladhi ra'ahum Umar 'inda al-mimbar bidhalika mahmul 'ala annahum sya'a bainahum dhalika min shakhsin bina al-tahu alladhi tawahhamahu ni'tizal an-nabi sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu fadhanna likawnihi lam tajri 'adatuhu bidhalika annahu talaqahunna fa asha'a annahu talaqa. Terkadang barakallahu fikum yang menginformasikan itu ya sekedar bersandar pada apa yang dia dengar. Tapi walaupun semuanya hampir memastikan apa yang tersebar, Rasulullah telah mentalak istrinya. Yang disampaikan kepada Umar pada saat didatangi oleh Ansari itu, ya Umar, Rasulullah SAW telah mentalak istrinya. Kaget Umar. Jazm di sini dipastikan bahwa Rasulullah telah mentalak istrinya. Sesampainya di kota, yakni di Madinah, yang didengar oleh Umar memang begitu tersebar bahwa Rasulullah SAW mentalak istrinya. Yang di dekat mimbar juga mengatakan Rasulullah SAW mentalak istrinya. Boleh jadi kesimpulan ini atau kabar ini diambil dari kesimpulan oleh seorang yang menyebarkannya, karena dia tidak melihat sesuatu yang biasa dari kondisi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mendatangi istrinya. Akhirnya dia membuat kesimpulan bahwa Rasulullah mentalak istrinya. Itulah yang disebarkan dan itulah yang tersebar, padahal tidak seperti itu kondisinya. Fa'asha'annahu talaqahunna fa'asha'a dhalika fatahaddatsan nasu bihi. Khabar ini kurang lebih kondisinya di mana-mana seperti ini. Barakallahu fiik. Baik. Membuat kesimpulan-kesimpulan sendiri kemudian langsung disebarkan. Padahal tidaklah demikian adanya. Baik. La haula wa quwwata illa billah. Wa akhlaqu bi hadha alladhi ibtada'a bi isha'ati dhalika ay yakuna min al-munafiqina kama taqaddam. Dan boleh jadi dan memungkinkan sangat bahwa yang membeberkan ini, menyampaikan berita ini, ini adalah orang munafik. Tapi orang munafik yang menyampaikannya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mentalak istrinya. Barakallahu fikum. Dan itu yang tersebar. Sama seperti kisah tertuduhnya Aisyah melakukan perzinahan. Tapi yang menyebarkannya siapa? Orang munafik. Wa fihi al-iktifa'u bi ma'rifatil hukm bi akhdihi 'anil qarin ma in kan akhdihi 'aliyan amman akhadahu 'anhu al-qarin wa narbata fil 'ulu haythu la ya'uqu 'anhu 'a'iq shar'i yumkin an yakuna al-murad bi dhalika an yastafida minhu usula ma yaqa'u fi ghaibatihi thumma yasalu anhu ba'da dhalika musyafahatan. Barakallahu bikum. Ihyu faidah anna ar-raghbata fil hulwi, berkeinginan, semangat untuk mendapatkan ilmu secara langsung dan tidak mencukupkan diri dengan apa yang dia dengar. Kalau memang ada kemungkinan untuk bertanya langsung kepada sumber berita. Sumber berita siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang diberitakan. Dia memberitakan tah siapa-siapa, yang jelas tersebar berita bahwa Rasulullah mentalak istrinya. Umar tidak cukup, tidak merasa puas dengan kabar itu. Pengen mencari tahu kepastian berita itu langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sana beliau akan tahu apakah benar berita itu atau tidak. Ternyata berita yang tersebar tidaklah benar. Baik. Wa hadha ahadu fawaid kitabati atrafil hadis. Ini faedah dituliskannya atraful hadis, yani ekor-ekor hadis. Wa bihi ma kana as-sahabatu alaihi min mahabbatil ittila' ala ahwalin nabi sallallahu alaihi wasallam jallat aw khallat. Barakallahu bikum. Di sini juga ada faedah bahwa sahabat adalah orang yang paling semangat untuk mengetahui kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena semua kondisi beliau adalah ilmu sedikit atau banyak. Wahtimamuhum bima yahtamu lahu al-ittila' li'itlaqil ansari i'tizalahu nisa'ahu alladhi ash'ara annahu bi'annahu talaqahunna al-muqtadi wuku'ah ghammihi bidhalika adha min turuki Malik Syam Al-Ghassani, Malik Syam Al-Ghassani bi jiyushihi al-Madinata li ghazwihi biha. Baik. Wa ihtimamuhum bima yahtamu, dan perhatian mereka yang sangat besar terhadap kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih ketimbang apa? Pembahasan tentang Raja Ghassan barakallahu yang ada di negeri Syam yang hendak menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana dhalika bin nadari ila anna al-ansar kana yatahaqqaqu anna aduwahum walau tarakahum maghlubun wa mahzumun wa ihtimalul khilaf dhalika dha'if. Wa kana dhalika bin nadari ila anna al-ansari, ini ditengok bahwa ansari itu, karena ansari ditanya apakah Raja Ghassan sudah datang, karena informasinya mereka telah siap untuk menyerang kota Madinah. Kata Ansari itu, perkaranya lebih hebat dari itu. Apa itu? Kata Umar, kata Ansari, Rasulullah telah mentalak istri-istrinya. Jadi, kenapa dianggap oleh barakallahu fikum, anggap oleh Ansari ini perkara Raja Ghassan tidak ada apa-apanya? Ya, karena menurut beliau, dia akan kalah. Di peperangan bukan sesuatu yang barakallahu fikum. Bagaimana menurut para sahabat? Karena barakallahu fikum, mereka yakin bahwa mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bikhilaf alladhi waqa'a bima tawahhamahu min at-tatliq alladhi tahaqqaqa ma'ahu husul ghammi wa kanu bitturu fi tarfil aqsa min riayatin khatib min riayati khatirihi sallallahu alaihi wasallam ayya sallallahu tashwishun walau qalla wal qalaqu lima yuqal tayib yuqliquhu wal ghadab lima yughribuhu wal ham lam lima yuhimhu radhiyallahu ta'ala anhum tayib. Yani barakallahu fikum, bahwa tayib kondisi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih ini membuat para sahabat semuanya sedih. Kan demikian, tidakkah semua orang sahabat yang ditemui oleh Umar semuanya tertegun? Kan demikian, semuanya diam, semuanya Tidak ada keceriaan, tidak ada. Terbawa oleh apa? Kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersedih hati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang nyaman. Beda kalau cuma sekedar bahwa Raja Ghassan bakal datang, biasa-biasa saja. Ya perang-perang. Barakallahu fiik. Tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gundah gulana. Beda dengan masalah keluarga ini. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gundah gulana, ya para sahabat juga kondisinya seperti itu. Karena para sahabat, karena begitu cintanya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sedih, mereka pun sedih. Barakallahu fiikum. Wa fihi annal ghadaba wal huzna yuhmalu yahmilu ar-rajula al-waqur ala tarki at-ta'anni al-ma'luf minhu liqawli Umar thumma ghalabani ma ajidu thalatha marrat. Wa fihi annal ghadab. Di sini juga ada faedah bahwa kemarahan itu dan kesedihan itu terkadang membawa seorang yang al-waqur, yang dihormati, barakallahu fikum, menjadikan tidak lagi at-ta'anni, tidak lagi bisa bersabar karena rasa sedih yang barakallahu fikum mempengaruhinya, atau rasa marah yang menyelimutinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar, ghalabani ma ajibu, aku dikalahkan oleh perasaanku sehingga aku tidak bisa tahan kecuali menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai 3 kali minta izin. Barakallahu fikum. Wa fihi shiddatul faza' wal jaza' lil umuril muhimmah. Baik, enggak bisa kita pungkiri bahwa setenang apapun seseorang ketika mendapati ada berita yang heboh, tentunya akan tergugah kondisi jiwanya, kondisi hatinya. Ima berubah menjadi sedih, ima berubah menjadi marah, ima berubah menjadi senang sesuai dengan kondisi yang ada. Wa jawazu nadhar al-insani ila nawahi baiti sahibihi wa ma fihi idza alima annahu la yakrahu dhalik. Tidak mengapa kalau kita masuk ke rumah seorang dari kalangan sahabat kita untuk kita tengok apa yang terpampang di rumah itu. Barakallahu alaikum. Kita masuk ke ruang tamunya, kita lihat mejanya, oh meja kayu. Teh kursinya kursi besi misalnya kan. Teh lemarinya lemari apa gitu ya, lemari. Alhasil barakallahu alaikum. Sesuatu yang nyata, sesuatu yang barakallahu alaikum. Kalau sang pemilik rumah tidak marah, ya susah juga marah karena sudah diperintahkan masuk. Sementara semuanya nampak, kan demikian. Nampak itu meja, nampak itu almari, nampak itu kursi, nampak itu macam-macam. Wa bihadha yajma'u bayyujma'u baina ma waqa'a li Umar wa baina ma warada fi an-nahyi an fudulin nazar. Di sini kita mengumpulkan barakallahu bikum apa yang dilakukan oleh Umar, karena Umar memperhatikan semua apa yang ada di dalam ruangan itu. Ini dilakukan oleh Umar. Ternyata tidak ada apa-apa kecuali hanya beberapa perabot saja. Barakallahu bikum. Dan di sana ada fudul nazar. Fudul nazar itu tidak diperbolehkan dalam syariat kita. Jadi fudul nazar itu mencari tahu lebih. Jadi mencari tahu lebih. Lihat-lihat saja begitu, tidak perlu. Siapa pun begini kan? Jadi lihat rumah orang, lihat saja. Oh loh, rumahnya si bola. Tidak perlu macam-macam. Anu kan, DP anu kan. Tapi mau di preteli satu-satu. Barakallahu fikum, chatnya, apanya, chat apa. Barakallahu fikum. Kemudian kusengnya, kuseng apa. Namanya fudul namanya. Kalau yang tidak ada kebutuhan Anda untuk itu, ya tidak perlu. Barakallahu fikum. Afudulun nabar asyara ila dhalikan nawawi. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Baik. Wa yahtamilu an yakuna nadru Umar fi baiti Nabi sallallahu alaihi wasallam waqa'a awwalan ittifaqan fara'a asy-sya'ira wal qard mathalan. Baik. Fastaqallahu farafa'a ra'sahu liyanzura ma hal hunaka syai'un anfasu minhu falam yara illa al-uhab ma qa'illa al-ahab ma qa'al. Ya Umar melihat bahwa tidak ada di sana kecuali sedikit sekali dari makanan dan perabot-perabot. Barakallahu fikum. Itu suatu yang barakallahu fikum nampak. Allah rasul. Wa yakunu nahyu mahmulan ala man ta'ammada an-nazara fi dhalika wa at-tabtish ibtida'an. Baik, larangan untuk fudulun nazar itu memperhatikan dengan teliti apa ini, bagaimana ini, padahal di rumah orang. Padahal di rumah orang. Itu yang tidak diperbolehkan. Baik. Kita masuk ke rumah orang, rumah mewah. Ya tidak perlu ditanya-tanya masalah ini, masalah itu. Berapa ente bikin ini rumah? Baik. Ini dari apa ini? Ini tangganya stainless nomor berapa ini dia? Semua mau ditanya. Ini Gucci antum ini yang berapa harganya? Antum beli di mana? Ini mau interogasi atau barakallahu fiik? Enggak perlu, enggak perlu. Enggak diperbolehkan barakallahu fiik. Wa bihi karahatu suqtin ni'mah. Wa ihtiqari ma an'ama Allahu bihi walau kana qalilan wal istighfar min wuqu'i dhalika wa talab al istighfar min ahli al fadl. Barakallahu fikum. Tidak bolehnya kita menganggap sedikit apa yang Allah berikan kepada kita. Tapi boleh memang sedikit. Dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu terjadi pada kita. Hendaknya kita menengok pada orang yang lebih kurang dari kita, yakni kondisinya lebih sedikit dari kita, sehingga kita merasa bahwa kita masih apa diberi banyak rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan nengok ke atas. Akhirnya Anda tidak menganggap pemberian Allah Subhanahu wa taala terhadap Anda, padahal pemberiannya sudah terlalu banyak. Jangan tengok ke orang-orang dengan hartanya yang berlimpah. Barakallahu fikum, sehingga Anda menganggap bahwa Anda tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Anda meremehkan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mestinya Anda tengok ke orang yang dibawa. Orang yang dibawa Anda lebih miskin, lebih tidak punya apa-apa, tapi sakit-sakitan atau cacat, macam-macam lah. Tapi sehingga Anda dengannya bersyukur bahwa Anda diberi lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa talab istighfar min ahli fadl wa itharil qana'ati wa adamul iltifat ila ma khussa bihil ghair min umuri dunya al-faniyah. Maka meminta agar supaya kita dimintakan ampun oleh orang yang lebih utama dari kita, dan tidak menoleh kepada orang-orang yang telah diberi limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunia yang fana ini. Wa bihi al-mu'aqabah ala ifsha'i sirri bima yaliku biman afsyahu. Wa bihi mu'aqabatu ala ifsha'i sirr, hukuman bagi orang-orang yang menyebarkan berita-berita dusta. Tapi hukuman yang pantas untuknya karena menyebar berita dusta ini. Berita itu gampang sekali tersebar, subhanallah. Gampang sekali, subhanallah. Dan akan tertambah-tambah itu berita. Bukan kurang, semakin tambah, semakin tambah. Wallahu a'lam. Tapi kita cukup sampai sini, subhanallah. Alhamdulillah. Antastagfirullah.